Halaqah yang pertama, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bersama-sama mempelajari tentang sebuah kitab yang ringkas akan tetapi telah memberikan manfaat yang banyak kepada kaum muslimin, yang dikarang oleh seorang ulama yang lahir pada tahun 1115 Hijriah, yaitu kurang lebih 300 tahun yang lalu, dan beliau meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah. Beliau adalah Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, dan kitab yang akan kita pelajari adalah Al-Qawaidul Arba', yang artinya adalah kaidah-kaidah yang empat, atau empat kaidah. Kitab ini adalah kitab yang ringkas, telah banyak di antara ulama dan para penuntut ilmu yang telah mengambil pelajaran dan mengambil manfaat dari kitab yang mulia ini. Syekh Muhammad At-Tamimi, seorang ulama Jazirah Arab, dan beliau lahir pada tahun 1115 dan telah mulai menuntut ilmu semenjak beliau kecil, dan beliau mengambil ilmu dari bapak beliau sendiri, demikian pula dari ulama-ulama besar di zamannya, di antaranya adalah Syekh Muhammad Hayah As-Sindi dan juga yang lain, dan telah melakukan banyak perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, pergi ke daerah-daerah yang ada di Hijaz ini, ke kota Madinah, ke kota Mekah, dan mengambil ilmu dari banyak ulama. Demikian pula pergi ke Basrah, dan hampir-hampir beliau pergi ke Syam, akan tetapi karena satu halangan beliau tidak bisa ke sana. Di zaman beliau banyak kerusakan-kerusakan di dalam agama daerah beliau sendiri dan juga daerah-daerah tetangga, tersebar yang dinamakan dengan kesyirikan, penyembahan terhadap selain Allah Azza wa Jal. Di antaranya ada di antara mereka yang mengagung-agungkan kuburan para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan ada di antara mereka yang mengagung-agungkan pohon yang besar, meminta kepadanya, meminta manfaat dari pohon tersebut. Oleh karena itu beliau rahimahullah selama hidupnya menghabiskan waktunya untuk berdakwah dan mengajak orang-orang yang ada di sekitar beliau, baik orang yang awam, anak kecil, orang yang sudah besar, bahkan para petinggi kerajaan, tidak lepas dari dakwah beliau. Dan di antara usaha beliau adalah mengarang beberapa karangan, beberapa kitab. Di antaranya adalah kitab yang akan kita pelajari. Dan beliau rahimahullah memiliki banyak karangan yang sangat bermanfaat. Di antaranya adalah kitab Tauhid, Kashfus Subhat, kemudian Al-Usulul Thalathah, Fadlul Islam, Usulul Iman, dan juga kitab-kitab yang lain. Dan kaum muslimin telah banyak mengambil manfaat dari beliau. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah beliau, ketaatan beliau, dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin dari apa yang sudah beliau sampaikan. Kitab ini, yaitu Al-Qawaidul Arba', berisi tentang empat kaidah supaya seseorang bisa memahami apa itu Tauhid. Mungkin ada di antara kita, atau banyak di antara kita, sudah mendengar dan pernah mendengar apa itu Tauhid dan apa itu Asyirk. Dan di dalam kitab ini beliau berusaha untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang Tauhid dan juga Syirik dengan kalimat-kalimat yang ringkas, dan beliau meringkasnya menjadi empat kaidah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.